Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kul ngucap sira Muhammad di azwajika maring bojo-bojo sira wa banatika lan anak wedok sira wanisa il mukminan pira-pira bojone wong mukmin. Nabi diutus ngendikan utawa nyari atno ning gone garwa putri-putrine lan semua orang mukmin. Mereka disyariatkan yudinina supaya nglengsrehno sapa mukminat alaihinna ing ngatasé mukminat piyambak. Min jalabibihinna saking jilbab-jilbabe al-mu'minat. Lafaz jalabib jamku jilbabin. Utawi jam'i jamku jilbabin di jilbab. Nah, cara Indonesia jilbab, cara Arab jilbab, jalbab. Ini sangat jilbab. Waya utawi jalabib iku al-mala'at iku kembol. Kembol maknanya iku ombo. Jilbab Indonesia kan gaul. Tetap dadane ketok. Iku ya ini ngandane ya rapati gelem, kadang ya rapati masalah. Wah, ora mati masalah ku sing kowe-kowe ya ono sing seneng. Gaul. Sakjane jilbab ku kok kemul, dadi ya mbok ana. Jilbab iku materine sing ono ya mbok. Allati kang tastamilu kang iso kemulan biya kan mala'a sapa lamarat wong wedo. Manane yurkhina. Tegese nglembrehno sapa mukminat ba'dura ing sebagiane jalabib to mala'ah ala wujuhe ing atase rai. Ida khorasna, niki dawuh Imam Suyuti lho ora dawuh pangeran. Tenang ae, ora usah panik. Wong dawuh Imam Suyuti ora dawuh napa? Pangeran. Berarti istilah wae tafsir ku dawuh sapa? Imam Suyuti. Al-Qur'an. Allah. Dadi kena beda ning tafsir mau beda mbek Imam Suyuti. Tapi nak beda mbek Qur'an ge beda. Mbek Allah neraka. Nak beda Imam Suyuti gak ora mesti neraka. Biasa ulama ikhlas. Terang no masalah jilbab. Ida khorosnan alikane metu sapa mukminat ya hajat ihina krono hajati mukminat. Wabeh ditutupi raine ila enak kecuali mripat wahidatan kan siji. Oh tadi mripat loro cadaran nek mripate loro cek keliru kudu. Lagi aja takok kiri apa kanan. Kok malah tuh dicangkem kok elek. Wis meneng ae, suwe menunggu iki suwe. Kowe kena ra iso nurut iki dawuhe Imam Suyuti. Nak Quran dawuhe. Nak kowe nentang tafsir iku lagi nentang mufasir. Nak nentang Quran iku nentang pengira. Dadi nentang tafsir wae entek. Senteng iku ya ora kafir nemen-nemen, nyrempet. Fasik wis biasa lah kita fasik kan yo biasa. Rasane wong yo fasik, lek wong wedok fasik, kemal-kemul ning kamar ra melok peran ning Islam ya. Fasik. Amu bojo yo fasik. Apian nganti bojo manja terus lali mbokmu ya fasik. Fasik itu sebabnya apa? Ya ate wong apian mbok bojo akhirnya lali dulur lali mboke dhewe. Jenenge ya mbok kanca lali bojo ya fasik. Ngaji hiburan ya. Fasik itu akeh. Termasuk fasik ke fasik kalau Said Abdul Haddad itu bodho. Gede-gedene dosa itu bodho. Wah, padahal wong rata-rata bodho. Berarti ya fasik. Kalau Allah merintah no wong kon ngerti. Berarti ora ngerti. Dosa, mesti kon ngerti kok gak. Nyorong. Tapi alhamdulillah pangeran Ghafurur Rahim ilang kabeh. Yo dadi syaratnya ditutup raine ila ainan kecuali mripat wahidatan kan. Ya milih kanan ta kiri. Agak pendekar mata satu. Lali kau temeng kono-mengkono kabeh. Kabeh ngelengserno jilbab. Awas kena salah man. Iku adna iku luwe mendekatkan akrobu tegese luwe parek ila ayu rohna. Umeko yang tetep dan kenali sopo nisa. Iki dawuh Imam Suyuti di anna guna kelan satu ni nisa iku haro iru bro brong sing merdeka. Awas lu sengaja aku nak salah makna penjara. Pala yudhaina mongkora den larani sopo nisa. Kita arudi kelawan begitu. Gitu lahuna maring nisa. Ila filimai hadi berbedani amat. Fala yuhoina atau fala yuhotina mongko rasa fala yuhotina mongko rasa nuduri sopo amat nuju haruna yang biro-biro raine amat. Nah, fakana mongko ono sopo al munafikun na biro-biro munafik ya ta'arul guna bedo sopo al munafikun na guna maring ima atau amat. Yang penting isi kiwa kana lan ono sopo apa-apa kok burun dat sing akeh nyepurahane. Iku sing penting wae apa lho wis pokoke bakal ana wae gofurur rahim. Iku paling pokok. Salah ya rasa salah pokoke pangeran gede napa. Imam maring perkara. Kula sering dibantah tiang-tiang sing ekstrem. ngoten jenengan nak ngalalo barang Pak. Lah kowe terus gak yakin Allah Ghafur. Ya yakin ya wis aku milih sendiri wae. Lima mare perkara salah Pak kang wis kliwat apa mamin guna sae nisa mentar kisatri sange ninggal nutupi. Rahiman tur akeh walase bina kan nisa tataro guna krono. Gawe tutup kok nyari atno gawe tutup sapa Allah guna nisa. Ya milih tak terangno takwil yu guna waha apa masalah jilbab. Jilbab loh, gue cap. Ngawur gitu kan, diterang nawar, aku mau kepala jabat ke jilbab. Gue cap sembrono. Kalau tak terang masalah sifat yang terkait Allah, terus setiap sifat Allah yang disebut di Quran dan hadis-hadis itu ada sifat-sifat yang cara zahir itu mustabihah. Nyerupani sifatnya makhluk. Gak nyerupani global ini malah. Allah di Quran dan beberapa hadis sahih itu kadang disifati dengan sifat sing dohire iku sifate. Misalnya Allah itu disakiti. Disakiti itu kan artinya tersentuh oleh kesakitan itu. Padahal Allah tersentuh enggak oleh perilaku menyakitkan. Tidak. Karena andekan sak dunya kok lacet kabeh misoyo Allah kabeh gak nyembah Allah kabeh, itu tidak mengganggu eksistensi Allah sama. Tapi misalnya ana wong muni misoi pangeran, iki yo jenenge misoi pangeran. Tapi kira perlu di keyakinan Allah terpisoi atau tersah. Ini masalah yang jadi perdebatan para ulama. Sehingga ada ulama yang mengatakan Quran itu pokoknya bahasa Arab. Bahasa Arab itu sesuatu dibahasakan sesuai tradisi istimalnya orang Arab. Tapi ra perlu menyentuh hakikatul amri, tidak perlu menyentuh hakikatul Hakikatul Amri itu nanti dawuh itu dikemas, kemudian terinspirasi oleh dawuh itu, terus menyentuh hakikat. Itu jenenge hakikat. Dan saya sering berdebat sama ulama-ulama masalah ini. Dan kita tidak akan selesai sampai sampai ketemu pangeran. Misalnya gini, sampai tak beda. Matahari itu kalau kamu ditanya, sing darani buka itu nak matahari ya? Enggak, jawab saja. Sampai tidak usah izin. Sing darani buka puasa itu nak matahari terbenam. Terbenam di mana? Neng di barat itu. Pulau niku. Makanya manusia itu tetap akan mengatakan sesuatu yang dilihat. Karena matahari cong wis maghrib wis surup, srengenge ini wis ketutupan gunung. Kok gunung sono tutupi srengenge? Wong bumi kabeh wis sono tutupi. Fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi. Yang namanya matahari itu lebar ketimbang bumi. Mana mungkin bumi bisa nutupi? Bahasa itu adalah bahasa yang kita lihat. Bukan bahasa kalau hakikat matahari tidak pernah terbenam. Misalnya yang biduan jam 6 terbenam, yang Arab Saudi terbenam. Sama sekali. Ini bakal jilbab. Iya jilbab. Gak usah terang tau. Kowe ora wong jilbaban yo ayu seneng mergo syariat, ora wong jilbaban ayu yo seneng mergo seger sangel. Nerangno wong fasik ku angel ben. Pokoke cara aku iku ndelok wong sing ora makrum haram. Cek sing jilbaban nek sing jilbaban nang aku ndelok yo haram, atok wong katokan cekak kowe ora ndelok kowe ora kena haram. Yo misale ana wong jilbaban dipentelingi rohen haram to. Haram. Ana wong ra jilbaban tapi rohen gak ndelok kena haram to. Kata kuncinya yang meripat jelalatan. Iku hukum nih gue wong lanang kan delok ra delok. Lah hukum nih gue wong wedok jilbaban tau ora? Jilbaban. Tapi nak kue masih wong jilbaban aku delok ya tetep haram, paham ya? Jadi jilbaban hukum mengganggu cawe itu, kok gue melok-melok bakar. Lolan terang no ya rasa-rasa. Tapi sing jelas tinggal mata satu itu dawuh Imam Suyuti. Orang dawuh itu. Jadi ngeten tak terang masalah hukum kalau enggak di kepentingan firqah. Perempuan dulu itu enggak pakai jilbab semua. Kemudian sama Allah disuruh pakai jilbab. Ini yang cek dawuh pangeran nurung dawuh Imam Suyuti. Terus ukuran jilbab itu dalika adna ayu arafna fala yu'tan. Pokoknya simbol pakaian itu simbol yang perempuan itu mudah dikenali. Setelah mudah dikenali fala yu'tan maka tidak disakiti. Tidak diganggu, tidak dibedo. Pengono iki, kula mboten gadah kepentingan ikut firqah mana, kelompok mana. Dulu itu zaman Rasulullah atau zaman Mekah. Wong wedok itu ada satu sikap atau pakaian atau apa saja sing menunjukkan dia ini gelem dijak. Ora usah tak terangno kowe dijak apa kowe luwih pinter lan apa. Paham nggih? Dadi terus terus ana pakaian sing nunjukno nek iku dijak ra gelem. Terus wong Islam niku sing salihah-salihah sing afifah, nduk kowe nganggo pakaian sing wong lanang ku yakin iku bukti kowe ra gelem. Dadi pakaian ku simbol untuk memastikan wong lanang iku nak ngejak kowe ora. Iku sing pokok awal-awal. Terus iku sebagian ditandai jilbab. Kira jilbab iku wajib. Tapi kowe aja terus darani nak wis jilbaban masih islami, tapi misalnya wis jilbaban, dene tetap senyum, senyume iku senyum gelem. Ya tetap haram, tapi jilbabane tetap wajib ngono kok terus kowe muni sing penting. Wah, ngelanu kemelan aku menerangno. Ya misalnya ngene Mas, wong wis jilbaban. Dulu tujuan jilbaban iku adna ayyurafna Kalayuten. Dia dikenali bahwa dia afifah, wanita yang wiki, yang tidak mau zina. Kemudian karena dengan siri itu tidak bisa. Sekarang kami misalnya jilbaban, terus tapi janjian. Mampir ya Pak. Dan jilbaban kok menengokkan mampir jam 11. Ya jilbabannya tetap wajib, tapi itu tetap dekne melakukan sesuatu sing menunjukkan tidak afifah. Tidak. Makanya masalah jilbab itu kombinasinya kalau ingin benar ya jilbaban dan punya perilaku sing ora mengajak ke arah negatif. Mulane garwane Nabi didhawuhi nak kowe takwa tenang ya nisa annabi lastuna ka hadim inna nisa ini takwa itu nafala takdu'na bil qawli fa ya tama alladzi fi qalbihi marud. Wong wedok nak takwa tenang ning pangeran aja geman omongan alus omongan sopan mbek wong lanang. Mergo wong lanang sing tukang ngeres pikirane disopani iku pikirane nger, manane disangka gel. Ya misale ana wong hidung belang, takok wong ayu. Mbak, alamat beduan pundi? Nggih monggo kula teraken. Pikirane wong nakal iku terus diterno iku ya. Wah, saiki kok gampang. Padahal kadang saiki salihah tenan duwe akhlak nak wong kesasar iku ditulung. Tapi kena wong sing pikirane ngeres. Monggo kula derekno. Wah, hasil iki kan. Lah, sing apik wong wedok sing ayu ini ra usah sopan, fala takduk nabil kau ora sopan. Mergo lo ngalor. Lah mengki ngalor tok tiba, engko nek ora roh dhewe. Kudu ngono ben pikirane gak nger. Soale sing takok wis wong ugu kok Mustofa terno ora apa-apa. Dituntun ora apa-apa wis. Wis ugu wis ora duwe apa. Sabar. Tapi ya tetap arah yo. Mun anu ndune kesuwen ya eling. Paham ya, dadi butuhe iku ngono. Dadi filosofi jilbab, filosofi sopan. Mengane sopan iku ya ora ora kabeh wong wajib sopan. Sopan kabeh wong wedok ya fayat ma'alladhi fi qalbihi marudun jelas ayate. Fala takdu'na bil qawli khud khudu iku maknane apa so? Wong wedok iku nak pancen takwa tenane pengira. Nak omongan mbek lanang sing fasik, ojo sopan nemen-nemen. Mergo mesti fayat ma'alladhi fi qalbihi marudun wong sing pikirane ngeres kesopanan perempuan dianggep gel. Iki wong agak gerakan sopan santun ya ora pas. Yo delok-delok sopan santun ambek sapa, konteke iku apa? Kaya senyum iku ibadah, senyum melu dhewe anggap ibadah. Nggih mboten. Jadi wong ku was-was, angel nerangno kowe iku angel. Pokoke paham ya, yo. Nggih. Insyaallah ya, insyaallah ta wallah pokoke paham. Tapi yang penting ngoten nggih. Pokoke ukurane iku yuk rofna fala. Yang penting tuh perempuan yang paling pokok itu punya sikap atau gaya hidup sing memastikan dia itu ra ngarah gelem dijak wong liya sing ngajak ser. Itu saja yang paling pokok. Tentu jilbab tetap wajib, tapi di luar wajibnya jilbab adalah yo jilbaban yo nunjuknya sikap ra gelem. Aja kok jilbaban tapi nunjukno sikap. Yo perkara. Mun tujuane dari keadina, ayu arafna fala yuten. Ya jelas ya, asbab nuzulnya jelas ya, apa? Niki, sabab nuzulnya annal munafikin kanu yata'arraduna lin nisa bil adiyah. Yuriduna minhunna az-zina. Walam yakunu yatlubuna ilal ima. Walakin kanu layarifuna al-qurra minal amat. Li anna zayyal kulli wahid. Jadi gampangane dulu itu pakaian atau gaya hidup digo simbol iki gelem iki ra. Paham ya? Artinya wong wedok-wedok sing yakin gak kepengin zina kudu duwe simbol atau sikap sing nunjukno dekne iku gak gelem. Tentu di antara itu adalah jilbab. Hanya di antara loh, gitu. Tapi jilbab ini juga harus diperkuat dengan sikap tegas. Lah misalnya kejibaban lah terus ramah, misalnya orang takok jam 11 dalu liwat ning doan. Pak dalam irukan putih monggo kalau didono tidak liwat kali gajah wong misalnya. Mesti pikirannya orang fasik. Waduh, monggo ning kene ya kan yo ngeri. Nggih mboten. Kudu tegas. Wong lanang gagah-gagah meneh takok, delok ning Google lho. Ibu jadi kayak Mustafa, itu bujuk lah sembrono. Itu fase. Kamu nih bujuk nih kayak fase gede. Itu judes mau. Lah repotnya gue di bujuk judes itu rasa seneng. Padahal baru kayak judes itu uang liar atau ya. Mana nanti bujuk judes? Alhamdulillah. Tapi pengirat dia judes itu niatnya itu apa? Malah kayak nyesal di bujuk judes. Karena misalnya bujuk murah mah, bilang lanang-lanang juga sumpah tak. Dan saya ini malah repot, memang dia ramah, tapi bujur aja. Jadi jelas ya, jadi intinya itu ayat ini turun ketika ada satu sikap atau perilaku atau pakaian sing disinyalir kudu gelem atau ora. Terus uang sing mental ora gelem kudu tegas dalam berpakaian, dalam bersikap. Nah, itu jenenge dzalika adna ayu arafna balai. Serasa terang jero-jero pokoknya ngono ya paham ya. Wis nggih, pokoke paham. Lah soal mripat sitok mau dewe Imam Joko. Ora dewe pengen. Ora usah jelas. Maksudnya cara sugeng lah tak nyang. Ono-ono wae, Mbah. Nak teng mriki ku mata satu simbol gajah laut. Maksudnya itu ora Indonesia. Angger wong kok ditutupi mripat sitok nak ning daerah mriki ora gajah laut. Maksudnya itu mboten menangi Indonesia. Ya contoh kok. Sing jelas ngaten nggih, kalau dalam madzhab Syafi'i auratnya perempuan itu semua tubuhnya kecuali di sholat. Kalau di sholat itu malah kecuali wajah dan kafan. Tapi kalau di luar sholat itu, tapi kalau menurut madzhab Abu Hanifah di luar sholat pun wajah itu tidak aurat. Karena pikiran Abu Hanifah, anak wajah rakyat malah reso dikenali. Soalnya bujuk dulu kan digandeng bujuk Mustafa apa kok bodoh kok jilbaban, bujuk Mustafa digandeng. Oke, barang kau padu keliru. Malahnya cara Abu Hanifah justru wajah itu dibuka dan dikenali. Malahnya hakikat kita ini sering intikal pada jadi kalau kiai-kiai Indonesia termasuk Pulau Piamba, Mbak-mbak Pulau Yora Jilbaban itu madzhab nopo Hanafi, karena Hanafi yang mengatakan wajah di luar sholat itu tidak aurat. Nah Syafi'i itu aurat. Jadi kita sebenarnya ya rontok-rontok Hanafi berhubung raro sebagai dilakoni. Gue raro itu benar nopo. Malahnya ono peneliti sanggeng Mesir udara nih. Anak Indonesia nak Hanafiun atau kau yang lima ada, mereka rayanya dibukaan. Ibu khas madzhab Hanafi. Ini orang orang yang menjadi jor sang nimo. Ya, jadi kira ya sebab nuzul itu seperti itu. Ya, sementing kita itu dua bojo atau dua keluarga sing yo rohna balai, dua gaya pakaian sing dadek no perempuan tadi gak dileceh. Ya, semilah. Misalnya jilbaban ambek judes kan gak dileceh no. Jilbaban ambek gawa mercy ora dileceh. Jilbaban numpak ontel kok bakul jamu. Liwat daerah wong fase. Jadi ke dolanan. Lah saiki ya ada aja liwat. Lho nggih cara kula dibedheki, cak wedok liwat daerah wong fase numpak ninja ambek mlaku. Padha-padha iso. Ana cak wedok salihah liwat daerah wong fase mlaku. Jilbaban lho ya. Ambek numpak ninja cara aku wajib numpak ninja karena mempercepat laju penyelamatan kan ngono. Lah tapi cawe tok anu Pak Ninja mirip wong lanang, tapi kan luwe aman. Mau mikir, Bang. Lanang-lanang larat terus cawe tok Pak Ninja wah serat kelas ku larat. Apa menan anu Pak Ferrari ta larat iki. Sing penting butuhe ku aman, apa? Bang laku. Oh, mung kerut. Wedi. Lanang kire-kire roh tok tok. Pokoke butuhe ku sing gawe pangeran udzalika adna ayo arafna fala yuzen iku kuncine dikenali kemudian tidak dileceh. Ukurane apa yo wis relatif. Mergo fikih wis mari ngundang debat di mana-mana fikih wis ngundang debat karena fikih itu kan tidak mansus. Saya ulang lagi ya. Fikih itu tidak mansus, tidak dinas Quran dan hadis tapi disimpulkan. Di mana-mana kesimpulan itu kan wong beda. Beda. Wong jenenge wae kesimpulan. Sekarang sampean saya tanya. Ya sampean sekarang saya. Baiknya itu perempuan itu sering keluar apa enggak? Faktanya sing ra tau metu malah jadi korban trafficking. Sing ra tau metu, ra tau sekolah korban trafficking. Sing mahasiswa engkek-engkek karena terpelajar sadar haknya wanita, apalagi kenal Komnas HAM, Komnas Perempuan, enggak korban trafficking. Nah, delok ngono sing sering metu, wae aman timbang sing ora metu, mergo kebodhon. Tapi misalnya kowe majib nona ngono sering metu, sing kecelakaan yo. Terus piye, Gus? Ora piye-piye. Pokoke sing penting kuwi ora zina, ora maling semua. Tapi nak ngukur carane piye mesti wong kuwi be. Saiki misale apike wong marah tasih. Nak delok ngringakno pisan yo marah. Tapi nak bab bangun masjid nulung samping